Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, memasuki pada bab berikutnya setelah kita selesaikan dari bab bayanu syai'in min anwa'is sihr. Telah disebutkan bab penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Maka muallif rahimahullah akan masuk pada bab yang ke-26 dari kitabut tauhid. Babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim. Bab apa yang telah datang tentang dukun dan perdukunan, wa nahwihim, dan yang serupa dengan apa yang namanya dukun kuhan. Apa hubungan bab ini dengan bab sebelumnya? Ma munasabatu hadzal bab lima qablah. Apa hubungan bab ini, yaitu tentang masalah perdukunan, dengan bab sebelumnya, yaitu macam-macam sihir? Nah, hubungannya diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan bahwasanya bab qablahu, bab sebelumnya, menjelaskan tentang bab perincian sihir dan hukum sihir itu sendiri. Maka dalam bab ini tentang hukum dukun, perdukunan, dan orang yang mendatangi dukun. Kenapa? Wadzalika litasyabih at-tasyabuhu bainal kuhan was-sahara. Karena memang ada kemiripan, ada hal yang serupa dan mirip antara perdukunan dan sihir, antara dukun dan tukang sihir. Naam. Li'anna kullan, dikarenakan masing-masing dari tukang sihir dan dukun, itu di dalamnya terdapat amalun syaitoniyun. Ada praktek-praktek yang prakteknya itu berbentuk praktek syaitoni, hubungannya dengan prakteknya syaiton, kerjasamanya dengan syaiton. Maka dimasukkan bab ini dalam kitab Aqidah, Kitabu Tauhid, karena hal ini termasuk yunafi al-aqidah, perkara yang akan meniadakan, akan menghilangkan aqidah seorang muslim yang dia memiliki aqidah as-sahihah. Dan ini tariqah Syekh rahimahullah, setelah beliau menerangkan aqidah yang sahihah, maka beliau terangkan lawannya. Karena memang penjelasan tentang syirik, kekufuran, ini perkara yang akan merusak daripada akidah. Termasuk perkara yang merusak akidah adalah al-bid'ah wal-muhdasah, perkara-perkara bid'ah yang muncul di tengah umat Islam, perkara yang muhdasatil umur, perkara yang baru dalam agama di tengah kehidupan kaum muslimin. Ini akan merusak Islam dan bahkan bisa merusak kaum muslimin. Coba kita lihat bagaimana akidah yang dimiliki oleh orang-orang khawarij, akidah yang dimiliki oleh orang-orang syiah. Semua mereka itu benar-benar merusak Islam dan citra kaum muslimin. Naam. Wa hadhihi tariqah, cara yang ditempuh oleh Syekhul Islam ini, ma'asyiral ikhwah, merupakan metode meniru langkah yang ditempuh oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Qur'an was-Sunnah menjelaskan kebaikan sekaligus merinci dan menerangkan kejelekan. Iya. Dirinci dan diterangkan lawan dari kejelekan, dari kebaikan, yaitu kejelekan itu. Supaya apa, ma'asyul ikhwah? Supaya seorang muslim alal hadar, berhati-hati. Supaya seorang itu hati-hati. Karena tidak cukup seorang muslim hanya mengenal yang baik-baik saja. Perkara yang jelek buat apa dikaji? Buat apa kita mengkaji kelompok-kelompok yang menyimpang? Cukup kita belajar yang baik-baik saja. Cara seperti ini bukan metode yang ditempuh oleh Al-Quran dan Sunnah, dan bukan pula jalan yang ditempuh oleh para ulama sesudahnya. Coba kita lihat bagaimana Huzaifah ibn al-Yaman. Beliau menceritakan, kanan nas yas'aluna 'anil khair. Para sahabat menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, hukum-hukum terkait dengan kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Sedangkan aku menanyakan perkara kejelekan, makhafatan ayyudrikani, khawatir jika kejelekan itu muncul, fitnah itu muncul, akhirnya aku pun terjatuh kepada kejelekan tersebut. Oleh karena itu, tariqatu syekh rahimahullah adalah tariqah yang ditempuh oleh Al-Quran dan Sunnah, menerangkan kebaikan, selanjutnya menerangkan juga kejelekan. Sebagaimana dalam Al-Quran, kadzalika nufassilul ayati liyastabina sabilal mujrimin. Demikianlah kami rinci ayat-ayat Al-Quran, dirinci dirinci oleh Allah Ta'ala, kadzalika nufassilul ayat liyastabina, supaya semakin jelas sabilal mujrimin, jalan-jalannya orang yang berbuat dosa, jalan orang yang taat, jalan orang yang berbuat dosa itu bisa terlihat dan bisa dirinci, ya. Sehingga menerangkan kebaikan itu harus disertai menerangkan bahaya atau lawannya. Dan inilah metode yang ditempuh oleh para ulama kita. Dan inilah jalan yang ditempuh para imam-imam kita. Apalagi di masa-masa munculnya fitnah. Berapa banyak orang yang mengaku dia berdakwah kepada kebaikan, ternyata justru isinya adalah kejahatan. Apa yang sedang ramai dibicarakan oleh banyak kaum muslimin? Perkara yang sedang dikhawatirkan oleh pemerintah kita terhadap munculnya gerakan Daulah Islamiyah yang ada di Syria dan ada di Irak sana. Gerakan ini barakallahu fikum merupakan gerakan-gerakan yang para ulama menggelari dengan gerakan khawarij. Gerakan yang benar-benar di atas prinsip khawarij. Sebagaimana mereka menantang pemerintah kaum muslimin di negeri ini untuk bertempur di negeri mereka, katanya Daulah Islamiyah yang baru. Ini menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar memiliki prinsip bid'ah khawarij. Maka ahlus sunnah wal jamaah salafiyin berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral ikhwah, para hadirin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nampak semakin jelas kejahatan mereka ketika mereka membunuh apa yang mereka sebut musuh. Yang mereka bunuh ternyata barakallahu fikum kadang seorang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kadang menampakkan kepada mereka tidak mau bergabung dengan mereka hanya lantaran itu mereka bunuh. Dan cara pembunuhannya pun sekali lagi tidak seperti yang dicontohkan oleh bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembunuhan yang sadis, pembunuhan yang menunjukkan kecilnya hati mereka dari apa yang namanya rahmah di dalam berdakwah. Dakwah ini penuh dengan rahmah, kasih sayang, sekalipun kepada musuh, sekalipun kepada tawanan perang. Wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka itu memberi makan dari makanan yang dicintai kepada orang miskin, kepada anak yatim, termasuk asiron, kepada tawanan-tawanan perang. Tawanan perang itu memiliki sesuatu yang kita harapkan dengannya masuk Islam. Tawanan perang kita harapkan dia bisa masuk Islam, sehingga kita berikan kepada mereka at-ta'am wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi, makanan yang kita cintai, makanan yang kita mau memakan dengannya, kita berikan kepadanya dalam rangka supaya dia bisa menerima dakwah Islamiyah. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh gerakan ISIS ini, ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin, jauh daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam membunuh pun, jangankan kepada manusia, kepada hewan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah." Dalam hadis Muslim dari sahabat Saddad ibni Aus, apabila kalian membunuh maka perbaikilah cara membunuhnya. dibunuh dengan cara yang baik, bukan disiksa. Baru setelah puas menyiksanya, baru dibunuh. Kalau memang dia musuh, bunuh dengan cara yang baik. Nah, wa ahsinul khitlah, wa idza dabahtum fa ahsinu dhibhah. Ketika kalian menyembelih binatang pun, maka kalian perbagus di dalam cara menyembelih. Wal yurih dabihatahu wal yuhidda hadukum safratahu. Istirahatkan dulu binatang yang hendak kalian potong. Diistirahatkan, diberi makan yang cukup, berikan istirahat. Setelah itu tajamkan pedang atau pisau yang untuk memotong lehernya. Benar-benar kita berbuat baik kepada hewan. Tapi lihat, praktek yang dilakukan oleh gerakan ISIS ini jauh dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dari sudut mana kita akan mengatakan gerakan ini gerakan daulah Islamiyah? Daulah yang seperti apa yang akan ditempuh? Hukum seperti apa yang akan diterapkan kira-kira? Ma'asyiral ikhwah, maka imbas dari kebodohan ialah fitnah. Imbas dari kejahilan terhadap Islam adalah fitnah. Dan fitnah yang menjadi sebab munculnya kejelekan ini ialah sekian banyak yang bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu kami ingatkan dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya fitnah ini, ujian ini tidak semakin banyak menelan korban-korban putra-putra kaum muslimin. Karena yang akan menjadi menimpa kejelekan umat Islam, barakallahu fikum, banyak sebabnya. Dan di antara faktor terbesarnya ayyuhal ikhwah masyarul muslimin ialah kebodohan. Oleh karena itu Allah ingatkan, fattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian itu takut kepada Allah Ta'ala. Adanya bala, adanya ujian-ujian, petaka-petaka yang kami timpakan tidak hanya kepada orang yang berbuat kezaliman saja. Orang-orang ISIS yang berbuat, maka Ahlus Sunnah Salafiyin pun bisa mendapatkan bala dari apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu kita mohon keselamatan kepada dari sisi Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah dari mingkulil bala wa mingkulil fitan, dari segala bentuk ujian dan fitnah-fitnah. Maka termasuk di antara bala fitnah yang bisa muncul ialah dari fitnahnya al-kahin, para dukun-dukun ini. Maka muallif rahimahullah membawakan dalam kitab At-Tauhid bab tentang Al-Kuhan. Nah, Al-Kuhan ini dibawakan oleh muallif rahimahullah, dibawakan di sini babu ma jaa fil kuhani wa nahwihi. Bab tentang apa yang telah datang. Telah datang babnya dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang terkait dukun. Ya. Dari agama ini, agama yang sempurna, perdukunan, hakikat dukun sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mendengar beliau bercerita menyebutkan tentang adanya malaikah zakara Nabi SAW al-malaikata. Dalam hadis Bukhari. Bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan, menyebutkan tentang makhluk bernama al-malaikah, para malaikat-malaikat. Tanzilu fil anan. Malaikat ini turun ke awan. Awan ada di atas, di langit. As-sahab. Para malaikat turun di awan, ay as-sahab. Wa dzaka fatadkurul amra. Lalu malaikat menyebutkan tentang perkara kejadian. Wa qadha fis sama, dan Allah putuskan kejadian-kejadian yang ada di bumi ini, fis sama, di langit. Kata Nabi, ketika Allah memutuskan, mengqadha, memutuskan perkara makhluk-makhluknya di langit sana, fatastarikus syayatinu, maka setan-setan pun mencuri pendengaran. Mereka mencuri pendengaran langit. Fatasma'uhu fatuhihi ilal kuhan. Kemudian para setan-setan ini mendengar apa yang diputuskan oleh Allah kepada para malaikat yang ada di langit sana, maka tuhihi ilal kuhan, dibisikkan, dibisikkan kepada para dukun-dukun. Fayukazibun maha mi'ata kazibah. Maka satu berita diiringkan bersamanya dengan 100 kedustaan, min indi angfusihim, kedustaan yang mereka bikin atas nama mereka sendiri. Hadis Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab beliau, kitab Sahih Bukhari Bad'ul Khalqi. Dalam hadis ini, ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, Nabi SAW telah mendatangkan terkait perkara dukun. Ya. Jadi agama ini sudah menerangkan hakikat dukun. Maka jangan sampai kita seorang muslim tidak ngerti sesuatu perkara yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang namanya dukun. Ya. Karena dukun ini bukan hanya ada zaman dulu. Sebelum Rasulullah SAW diutus, sangat banyak namanya dukun-dukun. Namun setelah diutusnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, para dukun-dukun yang mencuri pendengaran dari langit terputus. Terputus, tidak mampu lagi mengambil pendengaran dari langit. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam surat Al-Jin ayat 9. Allah menceritakan tentang para jin-jin yang mereka menjadi perantara para dukun-dukun mencari berita yang mereka mendapatkan dari langit, lalu dipoles dengan 100 kedustaan dari diri mereka. Allah katakan tentang para jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', bahwasanya kami dulu memiliki tempat-tempat untuk mencuri pendengaran. Fa may yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Namun sekarang siapa yang dia ingin mendapatkan pendengaran-pendengaran langit tadi, yajid lahu shihaban rasada, dia mendapatkan panah-panah daripada bintang-bintang yang panas yang melempar mereka. Sehingga Allah jadikan shihab, bintang yang melempar para jin-jin tadi sehingga mereka pun tidak mampu lagi melakukan seperti yang sebelumnya dilakukan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Namun para hadirin barakallahu fikum, walaupun mereka pada saat setelah diutusnya Rasulullah SAW sulit untuk mengambil sesuatu yang sebelumnya mereka bisa lakukan, namun iblis belum mati. Mereka terus melancarkan berbagai macam bentuk upaya untuk melanggengkan dagangan perdukunan ini. Maka akhirnya sebagaimana kita maklum barakallahu fikum, perdukunan ini tetap ada sampai hari ini. Perdukunan ini terus ada di tengah-tengah manusia. Baik yang namanya dukun putih atau dukun hitam, intinya adalah sama, ingin mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh para pendahulu-pendahulu mereka. Sehingga oleh karena itu penting para hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, mengenal bab yang pernah dibacakan, disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang dukun ini, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bab maja'a fil kuhan wa nahwihi, dan yang serupa dengan kuhan. Apa itu yang serupa dengan kuhan? Seperti al-araf. Apa itu araf? Peramal. Araf, ya ini akan dibahas nanti di bagian akhir. Orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara dengan menggunakan pendahuluan. Mengaku-ngaku ngerti mobil yang hilang, tempatnya di sini dan di situ, pencurinya si fulan dan si fulan. Seolah mengerti barang gaib dengan menggunakan muqaddimat, pendahuluan-pendahuluan. Ini namanya adalah araf. Sama dengan kuhan atau romal. Apa itu romal? Atau munajim. Munajim alladhi yatakallam fi ma'rifatil umur. Orang-orang yang berbicara tentang sesuatu, mengenal sesuatu dengan cara-cara yang kadang mereka menggunakan perantara-perantara setan. Ini juga yang semodel dengan kuhan, bisa namanya araf, bisa namanya munajim, bisa namanya romal. Intinya mereka adalah bagian dari bab yang akan kita bahas. Tayyib. Sehingga oleh karena itu harapan kita setelah nanti mengenal bab ini, karena hal ini akan menyebar, kata Syekh Saleh Fauzan, perdukunan itu semakin menyebar di tengah umat Islam, manakala kasura, ketika mereka itu memiliki ilmu yang sedikit, idza fasafihal jahlu, apabila sudah menyebar kebodohan, wal khurafat, dan juga penyimpangan-penyimpangan akidah, fa innal kuhana yuksiruna fiha, akan banyak nanti. Watakunu lahum suqun ra'ijah, nanti kalau kebodohan terhadap agama merata, akan semakin larislah dagangannya Pak Dukun ini. Ya, akan laris dagangannya. Naam, kama kanat lahum fil jahiliyati, sebagaimana dulu pada zaman jahiliyah. Kalau umat Islam jauh dari bimbingan ilmu, maka nanti perdagangan, perdukunan ini akan semakin laris, akan semakin ramai kembali. Kita mohon kepada Allah Ta'ala kebodohan, karena itu akan disebab munculnya kejahatan. Walaupun sekarang disebut zaman modern, masih ada orang yang percaya dengan para dukun. Profesor, doktor bahkan tingkat ilmiahnya tinggi, tertipu oleh sang dukun. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan jaminan orang itu pandai, memiliki IQ yang tinggi, selamat agamanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah seorang muslim yang sadar bahwa agamanya adalah nikmat terbesar baginya, dia harus hati-hati dari sesuatu yang akan merongrong, mengambil, merampas daripada nikmat tersebut. Dan diantara yang merampas akidah kita ialah mereka para kahin, para khurafiyin, musyawadzin. Ya, ini perlu kita kaji bersama. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab yang kita baca dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Asy-Syaikh Al-Utsaimin akan menyebutkan penjelasan makna tentang kuhan. Ma huwal kuhan? Apa itu dukun? Kuhan jama'u kahin. Kuhan itu jamak. Bentuk mufradnya kahin, para dukun-dukun. Mufradnya kahin, dukun. Wal kahanah, kuhan atau kahanah itu sama jam'u kahin. Bisa kuhan atau kahanah. Maknanya sama, para dukun-dukun. Apa itu dukun? Wahum qaumun yakunun fi ahya'il Arab. Dukun dahulu, zaman dahulu, kata Syekh, sekelompok orang yang ada di tengah-tengah orang Arab. Yatahakamun nasu ilaihi, manusia pun berhakim kepadanya. Ya. Kalau orang kita dulu mengatakan kami tua, ya. Kami tua itu orang tua yang bisa diambil apa namanya hukumnya. Ya. Tapi dalam tanda petik. Ya. Tua tapi pengertiannya berbeda dengan yang kita maksud di sini. Sama orang jahiliyah dulu mereka datang kepada Pak Dukun ini. Ya, yang ada di tengah-tengah kelompok kaum mereka. Wa tattasilu bihim asyayatinu, dan berhubungan, mereka berhubungan, berkomunikasi, berhubungan dengan siapa? Dengan syayatin, setan-setan. Berarti dukun yang dimaksud di sini sekelompok kaum dari bangsa Arab dulu yang mereka dijadikan hakim di tengah manusia yang berhubungan dengan setan-setan. Yang pertama. Jadi kalau dia dukun pijet normal begitu. Tidak ada hubungannya dengan jin-jin jahat. Walaupun dukun bukan ini yang dimaksud, ya. Tapi yang dimaksud di sini yang berhubungan dengan setan-setan, ya. Yang kedua, yang perlu diingat kata Syekh, wa tukhbiruhum amma fis sama. Dukun dulu mereka orang yang berani mengkhabarkan kepada manusia ma amma kana fis sama, tentang kabar yang ada di langit, berita dari langit tadi yang disampaikan oleh para malaikat. Wa tastariqu sam'a minas sama, yang dicuri dari pendengaran langit dalam hadis Aisyah tadi. Itulah yang namanya kahin. Itulah yang namanya kahin yang dimaksud di sini. Dukun yang dimaksud di sini. Wa ta'ti wa tukhbirul kahin. Summal kahin yudifu ila hadzal khabar ma yudifu min al akhbaril kadzibah wa yukhbirun nas. Para dukun-dukun ini mereka mengambil berita, mendatangkan berita dari setan-setan tadi, jin-jin tadi. Kemudian jin tadi mengkhabarkan kepada para dukun yang ada di tengah kampung Arab tadi. Kemudian disandarkan berita-berita tadi dengan berita yang dusta. Dalam hadis Aisyah tadi, diyukadzibun mereka membuat kedustaan mi'atu kadzibah, dengan 100 kedustaan. Fa idza waqa'a mimma akhbara bihi syai', kalau berita yang dibawakan itu sesuai. Seorang dukun kadang dia itu barakallahu fikum menceritakan kadang sesuatu amma fid dhamir, di dalam dada orang. Seolah dia ngerti apa yang kita inginkan. Dia mengatakan, dari raut wajahmu saya bisa mengetahui isi hatimu. Masya Allah. Kamu tadi berangkat, sebelum berangkat bertengkar dulu toh dengan istri kamu. Loh, kok tahu kamu? Kamu sedang punya masalah demikian dan demikian kan? Iya. Apa yang dia sampaikan tadi, jangan heran. Dia memiliki kaki tangan dari kalangan jin-jin yang sudah bersepakat dengan dia untuk memberitakan apa yang dilakukan si fulan ini. Orang yang datang tadi semakin yakin. Wah, ini benar-benar orang yang ngerti sesuatu sebelum terjadi. Disinilah jin dan dukun tadi saling bekerja sama, yang nanti di akhirat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat, dalam Al-Quran, yauma nahsyuruhum jami'a, akan kami kumpulkan seluruhnya, manusianya dan jinnya. Ya ma'sarul jin, para jin dipanggil, wahai bangsa jin, qad istaksartum minal insi, sungguh telah banyak golongan manusia yang kalian sesatkan. Wa qala awliya'uhum, berkatalah para wali-walinya, minal insi, dari kalangan manusia, rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din, ya Rabb kami, dulu kami saling mengambil kesenangan. Jinnya merasa senang ketika disembah manusia. Manusia tadi pun merasa beruntung karena mendapatkan sesuatu yang diinginkan melalui tangan-tangan jin ini. Maka Allah katakan, qala naru maswaqum. Allah katakan kepada mereka semuanya, an-naru maswaqum. Neraka itu tempat tinggal kalian, khalidina fiha illa masyaallah. Demikian akibat yang mereka lakukan. Kemudian kata Syekh Utsaimin, itaqadahun nasu aliman bil ghaib. Manusia pun meyakini dukun itu mengetahui, mengilmui perkara yang akan terjadi. Ya. Ghaib, perkara yang akan terjadi. Nah, fasaru yatahakamun ilaihim. Jadilah mereka manusia berhukum kepada dukun ini. Dia bukan orang alim sebenarnya, bukan orang berilmu, sholat juga tidak pernah. Tapi kalau bicara selalu pas katanya. Sampai ditanya nomor pun pas keluar nomornya. Masya Allah. Bagaimana kamu katakan dia orang baik? Ternyata dia tidak menunjukkan di atas bimbingan Rasulullah SAW. Tidak nampak padanya tanda-tanda keislamannya. Kamu katakan dia orang hak alim. Maka hendaklah seorang muslim memahami para dukun ini memang sudah bekerja sama dengan para setan-setan tadi. Bahwa marji'ulin nas fil hukmi. Bahkan mereka para dukun dijadikan marja'. Apa itu marja'? Sumber rujukan hukum. Iya. Anaknya sakit, bukan ke rumah sakit. Tanya sama Pak dukun ini, sakit apa ini saya? Barakallahu fikum, dia bukan dokter, tidak mengilmui kedokteran. Dia bukan orang beragama yang mengetahui bagaimana cara meruqyah dengan benar. Tapi sudah dikatakan orang pinter, sehingga apapun yang akan dilakukan ditanyakan dulu. Barakallahu fikum. Dan ini terjadi tengah kaum muslimin. Kenapa? Jadikan marja. Walihada yusamun kahana. Dengan sebab itulah mereka dikatakan kahana atau kahin. Kenapa dikatakan kahana? Idhum yukhbirun anil umuri fil mustaqbal. Karena mereka mengkhabarkan perkara-perkara yang akan terjadi hari esok. Yang terjadi hari esok seperti kematian, rezeki, jodoh, ya. Itu yang tahu hanya Allah. Ya. Tapi para dukun ini berani berbicara dari tanggal kelahiranmu, dari raut wajahmu, saya bisa menerka nasibmu, masya Allah. Namanya peramal. Dan ini berbicara tanpa ilmu, apakah dia sudah dapat informasi dari langit? Apakah dia sudah berhubungan dengan takdir-takdir yang dicatat di Lauhul Mahfuz? Demikianlah orang berbicara tanpa ilmu, apalagi mengaku-ngaku mengetahui barang khaib, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dikatakan lau kuntu a'lamul ghaib. Kalau saya Muhammad itu mengerti barang yang gaib, lastaksartu minal khair. Saya akan banyak mendapatkan kebaikan. Wa ma masaniya min su, saya tidak akan mendapatkan satu kejelekan. Ketika perang Uhud, beliau terluka. Beliau ketika perang Uhud, bagian gigi gerahamnya itu terkena batu dan naam terluka, berdarah. Kalau seandainya beliau mengetahui barang gaib yang akan terjadi, niscaya tidak mendapatkan musibah seperti ini. Oleh karena itu, para kahin ini memang mereka telah berbicara tanpa ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu dikatakan kahin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah mihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.